sempat lagi memikirkan. Aku tak sempat lagi ingat dirimu. Cinta tinggal cinta. Aku tak butuh lagi. Aku tak mau lagi melihatmu. Aku tak mau lagi ingat dirimu. Sudah ku putuskan meninggalkan dirimu. Aku tak begitu, tak seperti dirimu. Hianati aku, melukaiku. Suka atau tidak kau harus terluka. Bagiku dirimu tak pantas untukku. Sudah ku putuskan meninggalkan diri. Terima kasih.